tiga pahri. Merah intisari jangan kalah jangan sedih. Merah intisari jangan menyerah terus berlari. Hari ini bertanding lagi, satukan energimu kita bertemu kembali. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sebelum bertemu, kita beli jamu dulu. Baik, jangan ragu. Apa yang kamu mau? Aku merah intisari, jangan kalah, jangan sedih. Aku merah intisari, jangan menyerah, terus berlari. Sejakku hari ini bertanding lagi, sahutan energimu kita bertemu kembali. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sebelum bertemu, kita beli jamu dulu. Baik, jangan ragu, jangan bikin malu. Acak harus tahu apa yang tak sari. Jangan kalah, jangan sedih. Aku merah intisari, jangan menyerah.